jadinya pertengkaran. Apakah kau tahu apa yang aku cari setelah ini terjadinya perpisahan? Hatiku ini rindu bersama dirimu. Hidup bahagia tapi kau malah berdusta. Pernahkah kau rasa apa yang ku rasakan setelah jadinya pertengkaran? Apakah kau tahu apa yang aku cari setelah kini terjadinya perpisahan? Setelah kini terjadinya perpisahan.